Apakah ada pengecualian dalam hukum dimakruhkannya berbincang-bincang setelah salat isya? Ini akan datang pembahasannya di kitab ulil. Ya. Bahwa itu hukum makruh kalau pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau bicaraan yang diperbolehkan, pembicaraan yang mengandung makna ilmu syar'i, itu tidak ada masalah. Dan Nabi ya, kadang berbicara dengan keluarganya. Kan dibawakan dalilnya oleh Al-Bukhari rahimahullah.